Gak, dene tambah nemen kok. Malahan berhadapan dengan keluarganya sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Roto-roto para nabi itu dimusuhi batae dhewe, dimusuhi familine dhewe. Berhadapan dengan istrinya, ada yang berhadapan dengan bapaknya, ada yang berhadapan dengan anaknya, dengan paman-pamannya. Coba, Nabi Lot dimusuhi bojone dhewe. Bojone nabi lo mokong. Mulane sampean sing rumangsa dadi bojone kiai ora usah kemenyek. Oh, aku kan bunyai. Ang gitu lek wis bunyai terus mlebu swarga. Pret. Lho yang kiainya saja belum jaminan swarga kok. Lho iku sing bojone yai apa meneh sampean bojone RT wae ora? Sorry, jangankan bojone kiai, bojone nabi lho gak gelem manut neraka panggonane. Ku bojone nabi. Sampean lagi bojone ustaz tingkat RT. Salaman gak dicucuk tangane ra gelem. Nek gak roh aku ngono bunyai. Kayak nyai-nyai yo. Ya Allah, Nabi Ibrahim lu dilawan karo bapak angkate dhewe sing jenenge Azar. Ya Allah. Nabi Nuh dimusuhi putrane dhewe. Kanjeng Nabi malah komplit, paman-pamane kathah sing musuhi, nggih napa nggih? Tapi menghadapi ujian yang berat seperti itu, para nabi, para rasul kuat, lulus, lolos. Kenapa? Sing dipandeng dudu penderitaannya, tapi sing dipandeng zat yang memberikan derita. Sinten? Allah. Akhirnya nerimo, modale nopo? Nerimo. Wong iki janji gelem nerimo. Enak uripe. Halo. Wis kok diterang sing situ wae. Susah, musuh model ngono-ngono iku susah. Tapi pengajian iso nekakno ngono-ngono ku angel, Pak Camat. Wangel. Modale gawe syukur dan sabar. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Artinya apa? Iman kita pasti akan diuji. Jangan dikira lek wis ngomong aku iman terus urusan selesai, rampung, imane diterima, ngono. Lah kok nyimut? Lah kok nyimut? Anggite wong lek wis ngomong, ya Allah Gusti, kula menika kawula panjenengan Gusti. Nah terus diterima karo Gusti Allah. Oh ya wis, kowe tak terima dadi kawulaku, ngono. Lah kok nyimut? Jangan dikira kalau udah bilang amanah, ya Allah kami beriman kepadamu, ya Allah kula iman datang panjenengan Gusti. Anggite moro imane diterima karo Gusti Allah, ya wis imanmu tak terima. Ngono. Lah kok pasti akan datang ujian, akan datang cobaan, akan datang penderitaan yang menguji kehambaan kita, menguji keimanan kita. أحسبن الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna, kami beriman, sebelum datang ujian-ujian kepada mereka? Pasti dipunparingi ujian. Cek ujian enak, cek ujian gak enak. Kan ujian niku ana sing enak, ana sing gak enak. Ana sing apik, ana sing elek. Sementara ini kula jenengan kan nganggep ujian ku sing gak enak tok. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami Allah akan menguji kalian dengan ujian yang jelek maupun dengan ujian yang baik. Elek ku ya ujian, apik ya. Ibu aja dianggep wong lara tok niku lho nggih ujian. Lara niku ancen ujian, tapi sehat nggih ujian. Jangan dikira melarat niku tok ujian. Melarat niku ujian sugih nggih. Ujian. Bapak aja dianggap di bojo cerewet, welek, itu tak ujian. Enggak, Pak. Bojomu wapik nurut suwali hawah. Ini ku ya ujian. Jadi dianggap ganti duit tak ini ku ujian. Ganti duit ujian, duitnya akeh ya. Ujian. Tapi lah gak ada orang yang ngomong, Pak, Pak dongan aku kuat, Pak, ujiannya abot. Muka-muka kuat. Apa itu? Apa Pak, duitku wakil. Dagang ibadih terus. Tidak ada. Dianggap ujian ini wis melarat. Nek wis bangkrut. Nek wis reke. Reke bapak kere kok. Lagi ku dianggap ujian. Padahal boten. Maka modalnya syukur, sabar. Diuji apik, syukur. Diuji elek, sabar. Diuji sehat, syukur. Diuji sakit, sabar. Duitnya akeh, syukur. Ganti duit, terkadang. Loh, harusnya memang seperti itu. Halo? Uang niku lek kepengen uripe enak, dikengken ngatah-ngatahaken syukur, Bu. Bu. Lek menurut perasaane menungso, nggih, menurut perasaane menungso. Aku iki dirungokno apa ora to? Oh, ngaten. Anjen ibu-ibu ku seneng sing ngadeg anjen. Lek kula panjenengan pinter syukur, niku mangke ditambahi karo Gusti Allah. Uripe niku tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Lah nek gak pinter syukur, uripe niku yo tambah lara, tambah lara, tambah lara. Tambah lara. Ngono ku sik ana sing bantah, Pak, aku iki gak kurang-kurang lek syukur, Pak. Oleh apa-apa ya alhamdulillah, lek apa-apa ya alhamdulillah. Panen ki pira-pira ya tak syukuri alhamdulillah. Oleh duit pira-pira ya alhamdulillah. Duwe gawe sing buuh mbok pira-pira ya alhamdulillah. Tapi kok ora ditambahi. Aku padahal wis gelek krungu nek ana kiai ngaji ngono kok jare sapa wong gelem syukur bakal ditambahi. Ya aku ora kurang-kurang lek syukur kok ora ana tambahane. Iki jane Gusti Allah ki ngerti apa ora. Ngene lho Bu, Bu. Bu. Wong syukur sing arep ditambahi iku saking bungae, saking matur suwune nganti ora mikir tambahan, ora arep-arep tambahan, malah wis rumangsa luweh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah Gusti, matur suwun kula njenengan paringi nikmat kados ngaten Gusti, wong kula niki ngeten mawon. Kula niku sering lali panjenengan Gusti, njenengan kok mboten lali kalih kula. Kula sering melanggar aturane njenengan Gusti, kula sering nakal, tapi njenengan mboten lali kula, kula tesih njenengan openi mawon. Pinaringan kados ngeten. Gusti, kula niku sering nakal, nek ketok wong wedok ayu niku. Kula niku sering melanggar aturanin jenengan lho Gusti, jenengan kok mboten lali kalih kula. Kula mawon kok jenengan paringi nikmat kados ngaten to Gusti, kula ngantos isin. Ngono iku lho sing bakal ditambahi karo Gusti Allah. Niki pun kataan Gusti, pun luweh-luweh. Ngoten niku sing bakal ditambahi. Nah ini wong syukur gayane tok ngono ya ora ditambahi. Dek oleh pira-pira ya disyukuri kok ditambahi karo Gusti Allah. Pira-pira alhamdulillah. Iku dudu wong syukur, ku wong mancing Gusti Allah. Gusti Allah dijebak nganggo alhamdulillah. Muni alhamdulillah ben timbui ya ngono. Gusti Allah kok mbok jebak to, Bro? Ya mesti konangan. Ya nek uang mbok jebak isih kena. Gusti Allah ora kena dijebak. Ngene. Menurut perasaane menungso. Iki menurut perasaane menungso. Uang iku lek pengen oleh tambahan. Niku kan gayane ngomong kurang ngono ya. Ben ditam bayi dikei duit mau kurang ini lho ngomong kurang ben ditambahi katik ngomong luweh tambah di gak ngreken kok menurut perasaane menungso lho iki wong iku lek kepengin oleh tambahan iku ngomong kurang ben oleh tambahan katik ngomong wis luweh malah dikurangi tapi nek karo Gusti Allah seje. Nek karo Gusti Allah beda. Nek awakmu ngomong luwe, tak tambahi. Tapi nek awakmu katik ngomong kurang, tambah tak kurangi. Iku gayane Gusti Allah ngono. Nek awakmu ngomong luwe, tak tambahi. Tapi nek katik awakmu ngomong kurang, tak kurangi. Mulane Allah terus dawuh, wa amma bi ni'mati rabbika Fahadid. Ngomong sing enak. Aja ngomong sing ora enak. Nang donya niki lak ana enak ana gak enak. Ngene apa mboten? Aja mbahas sing ora enak. Ayo mbahas sing enak-enak ae. Engko lak ditambahi karo Gusti Allah. Lho sampean nek malah mbahas sing ora enak, tambah dikurangi. Nek mbahas sing enak, ditambahi karo Gusti Allah. Gak direkenok. Wis niki sekedar contoh ya, sekedar contoh. Ana wong wedok nang ngomong enak karo bojone. Ngomong nggone sing lanang lho, lek ngomongane omonge enak, engko tambah ditambahi. Loh. Ana wong wedok ngomong ke suaminya, lah ngomongnya enak, mas, apa deh, tak eleng-eleng lo mas, uripku ketbianku loro terus mas, tak eleng-eleng, aku ketbianku uripku loro ae lo mas, aku mulai ngerasa anu urip enak itu mas, mulai kenal sampean, aku mulai jadi bojo sampean, mulai nikah karo sampean lo mas, uripku tak rasa anu tambah suwe kok tambah enak, wong lanang duwe bojo nang ngomongane ngoten, kira-kira tambah sayang napa mboten? Ya nemen ya kudu ngingoni ae ngono. Nah, sak duwene ya dikekno. So ngomong ngono to, Dik, nderodok atiku sampean ngono. Saya Dik nang pasar tak tukono gelang. Lih duwe to, Mas? Ya ora, gelang e piro regane. Lah kok tuku gelang karet to. Wong wedok tapian. Iya, Mas, gak apa-apa, Mas, gelang karet iku malah enak iso molor. Nek gelang-gelang Mas kan gak iso molor, nek karet kan enak, Mas iso molor terus diolor diedekno raimu. Loh, wong lanang nek diomongi ngono, mesti tambah seneng. Mas, uripku lho Mas, tak angen-angen ket bianku soro, ket bianku uripku luwara Mas, aku ket mulai melu wong tuwa, mulai biyen kecilik niku uripku loro terus aku ngrasakno urip enak iki mulai karo sampeyan iki Mas, mulai dadi bojo sampean uripku tambah enak. Yakin wong lanang tambah sayang. Ditambah ya orang jaluk bareng yo dikeki ya ngono. Blonjo kuwi lho blonjo. Pikiranmu ki ngeresok. Tapi ana wong wedok lho ngomong gak enak nang gone sing lanang. Mas, apa dek? Aku ket biyen uripku enak, Mas. Sik melu wong tuaku biyen niku yo enak, uripku butuh apa-apa yo cukup. Aku ngrasakno urip gak enak mulai dadi bojomu ini, Mas. Tak rasa-rasakno ket mulai dadi bojo sampean uripku kok tambah soro. Wong lanang ben diomong ngono ku tambah gemati apa tambah geding. Anjen iki cerewet. Akan ngomong koyo ayu-ayu rupamu. Engko nang bali nang ngene wong tuamu kono, ora betah mbek aku kono nang minggat kono. Iki wis ana sing daftar kok. Loh, mergo napa? Mergo omongane ora enak. Gusti Allah niku ngoten, maringi rezeki ten kula panjenengan. Lho kok jenengan enak ngomonge? Pinter matur suwun, pinter ngelem, timbuhi karo Gusti Allah. Bu. Bu. Anak bareng iya ya. Anak bareng yang ngono. Anak itu kan rezeki teko Gusti Allah. Aja dibakas eleke, bakas apike. Engko lak dadi apik anake sampeyan. Anak katik dibakas eleke, tambah elek. Bu. Sampeyan duwe anak ketok budal sekolah. Lah kok terus, Bu? Pokoke sampean ketok anake sampean budal sekolah. Wis masyaallah matur suwun sampeyan. Mbah pinter mbah enggak sekolahe ora pati penting. Sing penting gelem berangkat sekolah. Nah sampean ngomongi, alhamdulillah anakku budal sekolah ya Allah. Pintere anake ibu. Ya nak budal sekolah. Anake sampean nak sregep sekolahe. Ngojo kok mbolokno. Iki sekolah pirang-pirang tahun goblok e awet. Ketoke bendine kluyan-kluyurna sekolahan tapi goblok kok awet. Tambah gua ndablek anake sampean. Sampean ketok anake sampean nyekel buku, bengi-bengi kok nyekel buku. Mbok sinau mbok gak sinau. Wis yo sampean ngomong alhamdulillah anake ibu pinter. Kate sinau nak nggih? Nggih sinau anake ibu pinter. Kok anak sampean nak sinau? Ora je sampean ketok anak nyekel buku. Kene cekel tok ora diwaca, diwasa wasi gambare tok. Akhirnya anak yo mek diulak-ulik ngono bukune. Bu? Bu? Panganan itu ya rezeki itu kok Gusti Allah. Oh jombok bahas elee. Taman lek doyan panganan, lek gak doyan menengo. Ojo kantek dilokno. Tambah dikurangi karo Gusti Allah sampean. Diomongi kok. Bojo ya yang ngono, bojo ku ya rezeki. Taman pengen ditambahi, omongo apike. Gak ngandel di kandang. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba wong lanang lebu nang sampean ngomongi, Mas. Sama ni wis ganteng akas. Engko wong lanang kok sampean delok tau wakas kok nggowo arit, nggowo pacul, nggowo linggis. Sak petuke dicuwuki iki kabeh. Jajal sak balike nek sampean lokno sing ora genah. Wong lanang nek sampean ngomongi sing elek. Mas, sampean wis orang ganteng bener. Engko bojomu terus metu, kluyur-kluyur nang prapatan klengang-klengung koyo bentu anyaran ucul. Wis gak mah apa-apa. Podho ae, Pak, wong wedok yang ngono. Coba wong wedok nek diomongi sing enak, Dik. Samane lho wis ayu nang akas, wong wedok langsung pawon korah-korah, umbah-umbah nyuwapu. Sak petuke diusungi kabeh ngono. Mari ngono terus. Adus, andukan terus nang arepe kaca. Ambek gila-gila nang arepe kaca. Tambah ayu, soalnya atine seneng. Tambah ayo, ya adus, ya macak, wedaan, ngarep zaman sentiat. Mono, ada uang wedok, nanti omongin sing orang genah. Deh, zaman ku selek, beler. Engkau uang wedok atau kelimpru, gelimbung ni mau apa-apa. Adus bareng yang ngantek emoh. Deh, jangan adus, mah uang elek adus. Tambah kita elek. Lu sampai yang dikei peparing karo Gusti Allah. Lho kok sampeyan cacat, wis ngono iku akibate engko. Allahumma sholli ala Muhammad. Donya iki kaya nangka. Nangka niku enak napa mboten? Enak nek gak dipangan kabeh. Nek pangan kabeh sak kulit-kulite sak isi-isine. Nangka iku enak lek sampeyan pinter milih sing apik-apik iku jukuken panganan. Nek kulite isine guaen. Duren enak napa mboten? Enak lek gak dipangan kabeh. Sampeyan kudu pinter milih. Paham nggih kula matur ngeten iki? Duren iku enak lek gak dipangan kabeh. Saman pilih sing enak panganan, sing gak enak buahan tapi menengae aja kate mbok lokno. Ngono mbok lokno. Duren kulite landhep-landhep. Tambah kebeler kowe mbok tabuki ngene. Ojo katik nyacat peparinge Gusti Allah. Jampir. Sing nomor papat, yo. Wonten iman sing sifate yang kusu wala yazidu. Iman yang selalu berkurang, tidak pernah bertambah. Kurang, gak tahu tambah. Niku imane sinten? Imane tiyang munafik. Sakdanya ada imannya, sakdanya itu apa ya? Iya, aku ya. Sebenarnya sih ada imannya. Nanti bang sakdanya mbok guyu. Tapi karena imannya hanya berpura-pura, pura-pura aja orang ini, wah. Toe-toe. Sebenarnya sih ada imannya, tapi karena imannya hanya toe-toe. Kama kolahwe ku toe-toe. Toe-toe ngono. Getokan. Oh ya wes, getokan. Jane ana imane, Bu, tapi mergo imane men getokan. Oh, totok maning. Ana bahasa totok maning nggih. Heh. Totok maning. Ya wes, iman kok mek totok maning. Ya akhirnya imane mendantek, terkikis. Habis itu keimanannya. Lan aja kaget, wong munafik iku nek kumpul karo wong mukmin ngetokno imane. Tapi ketika kumpul dengan orang-orang kafir, ngetokno kafire. Pas kumpul karo jamaah tahlil, mantep. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi nak kumpul karo jamaah kopek ya mantep lek banteng kartu. Ngoder. Enten ta mriki sing model ngoten niku tiyang. Paling lungguh ya saya kono wong. Halo bro. Wis ngono iku. Nah kula sampean aja sampai model ngoten niku. Wong sing ala Muhammad. Salah jengikun, ibu, bapak, jemaah yang dirahmati Allah. Hidup ini kan perjalanan. Hui. Hidup ini perjalanan. Dan perjalanan itu simbol dinamika. Embo. Pancen ngomongi wong gak cerdas niku ya rada angel. Namanya jalan itu mesti maju, jenenge mlaku. Jalan itu mesti maju, kecuali wong tandur ya. Karo wong ngancang-ngancang. Mumpung durung dibantah, wong ngono kae bantah. Nah, aku ngomong namanya jalan itu pasti maju, kula wong tandur kula. Makane didisi ae mumpung durung. Jalan itu tetap maju, meskipun ke belakang. Misalnya ana tamu teng dalem njenengan ya, tamune katuran pinara. Pinaran riek nggih, pinara rumiyin santawis. Kula tak ten wingking sekedap. Niku njenengan nek ten wingking mlakune maju apa mundur? Mundur iku. Ya sida kok. Tetep maju. Ini pelajaran, artinya hidup itu harus selalu lebih maju. Berpikir ke depan, jangan berpikir ke belakang. Artinya kita mikir tentang masa depan. Jangan hanya ingat masa lalu saja. Masa lalu sekali waktu perlu diingat, perlu dikenang. Tapi tujuannya untuk muhasabah. Tujuannya ngono, mengenang masa lalu itu sekali waktu mawon. Untuk introspeksi, untuk muhasabah, koreksi diri. Sing apik-apik ditingkatno, sing elek-elek. Kita harus lebih berpikir ke depan. Masa depan yang sesungguhnya itu adalah masa depan yang sesudah mati. Wen sering kula aturke, Bu. Bu. Masa depan niku wonten sing sebelum mati, niku masa depan ten donya. Wonten masa depan yang sesudah mati, niku masa depan ten akhirat. Jenengan luwih mungkin, okay? Mungkin terjadi, mungkin enggak, mungkin hasil, mungkin gagal, mungkin sido, mungkin urung, mungkin yo, mungkin enggak. Tapi sing sak usih mati niku mesti niku pasti. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa mawon sing kita alami ngantos benjang kula jenengan dicabut nyawane kalih malaikat Israel, itu enggak ada yang pasti. Itu baru kemungkinan. Mulane kula jenengan lek badhe napa-napa dikengken maca insya insyaallah, kalau Allah menghendaki yen Gusti Allah ngersake. Insyaallah kula badhe tindak haji kudu nganggo insyaallah. Insyaallah badhe mantu, insyaallah badhe damel griya. Ngono. Aja kok titik-titik pasti, pasti. Kalau saya nanti terpilih, pasti ini masjid saya tingkat saudara-saudara. Pendidikan gratis saudara-saudara, biaya kesehatan gratis pasti saudara-saudara. Duitnya kakek aneh bu ya. Posta pasti kan jeneng Nabi lo ngomong pasti ditegur karo Gusti Allah. Nggih. Mboten pareng pasti-pasti titik-titik pasti. Namung mungkin kadang-kadang enggak ada cita-cita durung sampai kelakon wis gedhisian pecah kok nggih napa nggih. Kata to lare tesik ten kandungan wis mati, ana sing sik TK wis mati. Ayo to Bu ngapa mati kok abot men nyauti. Ana sing sik TK wis. Ana ingkang nembe MISD ya wis. Wonten sing SMP sanawiyah nggih mpun. Wonten sing nganti SMA aliyah wis. Ana sing lulus tekan aliyah sampai kuliah mantun garap skripsi kari wisudane gedhisian. Ngoten niku. Luwas kepengin duwe omah, gak duwe omah suwi, iso bangun omah. Omah dadi lagek pasang listrik kesetrum. Ngoten niku. Kepengin duwe omah tingkat papat. Iso nggih omah tingkat papat dadi lagek nyoba munggah tingkat loro kebreset ceblok. Ngoten niku wong niku menabung untuk hari tua karepe tabungane oleh akeh ternyata belum tua sudah mati, kadang belum mati sudah komplikasi. Karo sembarang sing disenengi wis ora wani, suguhi sate malah njaluk teri. Ndonge to? Mangan sambal goreng ati asam uratnya kumat lagi. Nyedhaki bojone tambah disingkri. Wis dijuwa mrene entekake yo pancet ora iso tangi. Arep-arep munggah ping 3 mek kuat ping. Ya sing ngono kuwi. Tapi akhirat itu pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, mati pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, swarga pasti, neraka pasti. Uy. Di sana pasti, kalau di sini hanya mungkin. Ning donya niku namung sawang sih. Nawang, saestu niku kadang-kadang sing tumpakane mercy berbes mili gitu, sing numpak becak iso lincah-lincah. Sing omahe gedhong atine kobong, sing omahe sesek iso lekek-lekek kok. Sing kru hetel wis susah tengel-tengel, sing kru gerdu iso guyang-guyu. Mboten mesti sing mangan sate tele-tele, sing mangan greh iso mendeh-mendeh. Niku ten donya, Bu, sing bojone ayu sirahe ngelu, sing bojone elek malah termehek-mehek. Ten donya kok. Lho nggih. Ten donya. Bu. Sing kena musibah kadang tambah bungah, sing oleh hadiah malah susah. Pak Camat lho kadang oleh hadiah malah susah. Oleh hadiah umroh, hadiahnya mek 12 juta, slametane lho entek 30 juta. Nah lurah sak kecamatan diundang kabeh kok. Oleh hadiah malah susah, tapi sing kena musibah kadang tambah bungah. Tanggi kula niku kebanjiran di syuting mlebu TV sedadadadang. Kena musibah tambah bungah. Niku ten donya. Mulane lek nang donya wong fakir nyenyek wong sugih saged. Durung karuan wong sugih uripe luwih enak timbang sing melarat ngene iki. Nggih to? Durung karuan sing turun nang spring bed luwih enak timbang nang spring kriyet. Turun nang spring bed lek ngipi diuber-uber gendruwo. Pasoh tangi turu mewenggeh menggeh. Nah turun nang spring kriyet galar jegeren jaler-jaler. Uy. Mulane lek nang donya ngenyek wong sugih iso, urung karuan wong sugih kae urupe luwih enak timbang sing mlarat. Durung mesti pancene wong sawang sih. Nah, jenengan nyawang kula ngeten niki enak napa mboten? Wong profesi kaya kula ngeten niki menurut jenengan enak napa mboten? Jajal, Bro, genteni rene, Bro. Hah? Lagi? Engko peken sangune peken rapopo? Dianggap enak piye yo angele ra karuan kok. Jare sampean enak tapi nek jare kula nggih mboten enak. Sing ngoten niku. Tawang sinawang kok. Nek kula nyawang enak sampean. Pengajian masih gak kopian gak apa-apa. Enak sampean ngono iku. Lho bebas nek kula misale ngaji ning kene gak kopian mesti diwagu wong di iku. Kiai apa ucul kok menur ngono. Jadi wis ngoten niku. Lek nang donya, tapi di akhirat ndak iso. Wong mlebu neraka arep menyang sing nang swarga, durung mesti nang swarga luwih enak timbang nang neraka. Nang neraka malah enak kumpul artis-artis sing ngono. Gak apa-apa kaitane lara suwe-suwe biasa ku adaptasi ngono. Nang neraka ku adaptasi gundulmu amoh ngono. Di sana ada kepastian, kalau di sini hanya ada gemung. Kemungkinan. Mulane kula sering matur ten pundi-pundi. Wis jam 10.15 ya. Matine kapan niku ora penting. Gak penting wong kapan-kapan ya mati. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi aqiyah?" Siapa manusia yang paling cerdas itu? Kanjeng Nabi dawuh, "Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanhum isti'adah dan lima ba'da." Manusia yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati dan yang terbaik mempersiapkan diri menghadapi datangnya mati. Iki anu infake keliling sampun nggih niki, Bang. Ayo wis nek sampun. Mau kan karepe tak pandu selawatan bareng, tapi nek wis ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya eling mati dikongkon ngatahaken Kanjeng Nabi nate pesen, kula sampean niku dikengken eling mati sedina suwengi paling sithik ping 20. Nek eling mati niku ora kok eling nek ape mati, kabeh wong ya eling nek ape mati. Lek mau eling kate mati, ngono ku gak pati ana artine. Soale kabeh wong ya eling nek kate mati. Kadang eling ape mati tambah ora pati ana artine, bakul maisan ya eling nek ape mati. Tapi ngono ku ya ana bakul maisan ora salat. Padahal dodolane alat kematian. Lha kula nate ngertos piyambak niku, wayah Ramadan awan-awan ana wong mati, ngeduk kuburan wulan Ramadan awan-awan nang rokokan jedal-jedul. Niku ayo eling mati lho mestine wong dene ngeduk kuburan. Lha kok mentolo, malah ana bocah nom-noman semayan kate ngono ku, engko bengi yo nang kuburan. Nang jero kuburan, nang dhuwur kuburan nang mentolo manuk-manukan ngono-ngono. Niku ayo cedhak kuburan, eling mati tapi gak ana artine. Artinya eling mati sing ana manfaate niku mempersiapkan diri menghadapi datangnya mati. Kan siap-siap. Artinya siap, kula sampean wis gak duwe tanggungan yang Allah. Kula sampean wis gak duwe tanggungan nang padha menungsae. Iku artine siap, sehingga sampai umpama kula jenengan digawe mati benjing ngono siap. Ngapunten, wong talon sampean misale digawe mati sesuk ngono siap napa dereng? Dereng. Terus siapnya kapan? Lho kok kon siap-siap. Apa ae ku lek wis siap? Hasilnya memuaskan. Hasilnya mesti enak. Soalnya wis siap. Apa ae lek gurung siap? Loro. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula baleni apa ae ku lek wis siap? Enak. Lek gurung siap? Loro. Sampeyan kate mangan nang wis siap, enak. Telap-telap telap-telap bleng-bleng. Nek gurung siap, ya iso keselek. Iso klegen, iso kelolot. Melayu neng wis siap, rantal. Neng melayu kok gurung siap, yo keserimpung, keblundet, keselandut, kejlungut, ngene apa nggih? Kok apa wae? Numpak sepeda neng wis siap yo rantal. Nek durung siap yo munting. Numpak apa wae nek siap yo enak. Ngeten nun sewu, wong lungguh karo wong dobro, niku gayane lak podo, podo mlungkere, tapi rasane beda. Nek lungguh niku enak, lek dobro kemeng. Bedane apa? Lungguh iku yo dobro, tapi wis siap, mulane enak. Wong dobro iku yo lungguh, tapi durung siap, mulane kemeng. Turu karo nyosop. Niku lak sami to, sami glimbunge. Tapi rasane beda. Turu iku ya nyosop tapi wis siap, mulane enak. Nyosop iku ya turu tapi durung siap, mulane kemeng. Didulang karo dilotek. Niku padha mawon, padha dileboni panganane. Tapi nek didulang kan enak, dilotek gak enak didulang. Iku ya dilotek tapi wis siap, mulane enak. Dilotek iku ya didulang tapi durung siap, mulane kemeng. Ya dikumpuli bojo karo diperkosa ya ya. Gayane padha tapi rasane kok iso jawab. Lah kula sampean iki ape diperkosa karo malaikat Israel. Kula jenengan mau enggak mau badhe diperkosa karo malaikat Israel. Mulane sak durunge diperkosa nang mapan dhisik. Artinya apa? Kita sudah siap menghadapi kedatangan malaikat Israel itu. Kudu ngoten. Kok meneng? Modele kaya wis wedi ngono. Caranya bagaimana? Bikatsratis shalah wa qiraatil Qur'an was shadaqah. Itu tiga yang dipesankan oleh Rasulullah, persiapan menghadapi datangnya kematian. Itu satu, dengan memperbanyak salat. Dua, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Yang ketiga, memperbanyak shadaqah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya sampun nubu kok. Waktune kan dibagi. Sakne sing mriko, lha mangke ten mriko minggahe jam pinten kula. Pangapunten ingkang agung. Mugi-mugi kedhi ingkang kula aturke niki dipun sarengi hidayahe Gusti Allah. Langsung donga niki nggih. Pangapunten ingkang agung. Monggo nyuwun dateng ngarsanipun Allah sareng-sareng. Mugi-mugi kok buyar ngene durung didongani. Uripe kula panjenengan menika tansah dipun reksa dening Gusti Allah. Mboten melenceng saking ajaran-ajaranipun Rasulullah. Kula njenengan saged istiqomah dalam beribadah. Ngantos benjang wencine kula njenengan madhep Allah biqalbin salim. Allah hadinnya wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi rahmah syafil ummah. Allah manawaina wa ala manaw bi salafun salihan bi salil asrar bi asrar risulil fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ladzina li walidayhi wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعل وبلغ وتقبل سلام الجاهلين يا الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب أزواجه وذرياته وأقربائه من إخوانه وآبائه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآل كل أصحابه كل أجمعين كل التابعين والتابعين والتابعين بإحسان يوم الدين إلى كافة الملائكة الله تعالى وملائكة المقربين والكروبين وحملة على اسم الله سائر أولياء الله تعالى أينما كان مشرق الأرض إلى مغاربها بره وبحر وجوه بالأخص جملة نخص خاصة لسلطان سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سلم سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وإلى من اجتمعنا ها هنا بسبب من لأجلهم يا الله نقص خاصة إلى روح اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة عليهم وعلى سائر اهل القبور من المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات كفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الاباء والامهات يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية تم راضية فادخلني في عبادي وادخلني جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله اللهم صل على محمد وعلى اله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.